Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أيها المسلمون جمع صلاة مغرب para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala rahimani wa rahimakumullah jami'an. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Alhamdulillah, senantiasa kita untuk memuja dan memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena dengan memuji dan bersyukur atas nikmat yang Allah berikan merupakan sebab agar supaya Allah menambahkan nikmatnya atas kita semua. Sebagaimana telah Allah tetapkan di dalam surat Ibrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur atas nikmat Allah, niscaya Allah akan menambahkan kepada kalian nikmat-nikmatnya. Akan tetapi kalau kalian kufur, ingkar akan nikmat Allah, menjadikannya sebagai sarana bukan untuk ketaatan kepada Allah, maka inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azab Allah adalah sangat-sangat pedih. Masyiral muslimin rahimakumullah, maka kita mohon kepada Allah melalui nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, semoga Allah senantiasa menjadikan kita golongan orang-orang yang bersyukur, yang senantiasa ikhlas di dalam berucap, beramal serta berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita kembali pada pelajaran kita di sore hari ini, masih membahas tentang sab'ul mubiqat, 7 perkara yang membinasakan. Di mana kita masih dalam pembahasan perkara-perkara yang membinasakan, yaitu pada perkara yang pertama, derajat yang paling parah, dosa besar yang paling besar, yaitu asyirku billahi subhanahu wa ta'ala, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan yang telah lewat telah diterangkan makna tentang syirik. Apa itu syirik? Yang merupakan dosa yang paling besar. Maka diterangkan oleh penulis di sini kemarin bahwanya syirik adalah antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Di mana syirik adalah bentuk mensejajarkan, bentuk menyamakan, bentuk naam menjadikan tandingan dari makhluk ini, dijadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, disejajarkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, Allah kisahkan tentang orang-orang musyrikin. Tatkala orang-orang kufar mereka dimasukkan ke dalam neraka, mereka menyesal di dalam neraka dengan sebab perbuatan syirik yang mereka lakukan di dunia dengan menyetarakan makhluk, mensejajarkan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah kisahkan di dalam surat Asy-Syu'ara, kisah yang panjang. di ayat yang ke-91 sampai dengan 102. Di sana Allah Ta'ala berfirman penyesalan mereka, mengatakan orang-orang yang berbuat syirik tadi tatkala sudah masuk neraka, "Tallahi in kunna lafi dhalalim mubin." Demi Allah, kami betul-betul dalam kesesatan yang nyata. "Idh nusawwikum bi rabbil alamin." Inilah yang jadi syahid. Tatkala kami mensejajarkan, menyamakan engkau dengan Rabbul Alamin. Sehingga perbuatan syirik adalah bentuk menyamakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kekhususan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik rububiyah, uluhiyah ataupun asma dan sifat. Maka kita melanjutkan penjelasan beliau muallif rahimahullahu taala. Maka kata beliau di halaman yang ke berapa? 16. Muallif mengatakan, "Faman asyraka billahi tsumma mata musyrika." Maka barang siapa yang melakukan perbuatan syirik, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan selainnya, dan dia mati dalam keadaan musyrikan, sebagai seorang musyrik, masih belum bertobat, fahuwa min ashabin nari qat'an, maka dia adalah sebagai penghuni neraka secara pasti. Orang yang mati dalam keadaan dia masih berbuat syirik, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, menjadi penghuni neraka. Dan ini dipastikan kata beliau berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-72. Allah Ta'ala berfirman, "Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimin min ansar." Sesungguhnya orang-orang yang mempersekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah, faqad harramallahu alaihil jannah, maka sungguh Allah telah mengharamkan baginya surga, diharamkan untuk masuk ke dalam surga. Wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma lidzalimin min ansar, tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim dengan sebab berbuat syirik. Surat Al-Maidah ayat yang ke-72. Sebagaimana pula kata beliau, ini orang yang berbuat syirik, mati masih belum bertobat dari perbuatan syirik, masuk neraka. Ini nas'alullah salama wal afiyah. Ngeri sekali. Demikian pula kama anna man amana billahi wa mata mu'minan, sebagaimana pula sebaliknya, orang yang beriman kepada Allah, istiqomah di atas keimanan, wa mata mu'minan, dan dia mati masih dalam keadaan sebagai orang yang beriman, fahuwa min ashabil jannah, maka dia adalah penghuni surga. Wa in udzib, walaupun orang tersebut sebelumnya diazab dengan sebab dosa-dosa yang dia lakukan di dunia. Faman khafat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah, ketika ditimbang ternyata berat timbangan kejelekan, maka dimasukkan ke dalam neraka. Namun didapatkan ternyata dosa-dosanya bukanlah dosa-dosa syirik yang derajatnya di bawah perbuatan syirik, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat dia, dimasukkan ke dalam surga. Oleh karena itu Rasulullah alaihi salatu wassalam setiap kali mau memberikan khutbah yang penting ataupun memiliki keperluan untuk memberikan mau'idhah, nasihat yang tandas kepada para sahabatnya, senantiasa membaca ayat, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Maknanya, kalaupun ketakwaan sudah dilakukan dan diraih, teruslah continue, teruslah istiqamah di atas ketakwaan. Demikian, bukan maknanya orang beriman belum bertakwa. Walaupun takwa tersebut sudah diraih, namun teruslah kalian continue, kalian terus istiqamah di atas ketakwaan. Ya, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, makna sebenar-benar takwa, innallaha yuzkar wa la yunsa wa yuta'u wa la yu'sa wa yushkar wa la yukfar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yuzkar wa la yunsa, selantiasa diingat, tidak dilupakan. Makna sebenar-benar takwa agar supaya seorang senantiasa mengingat Allah, tidak lalai, tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuta'u wa la yu'sa, ditaati perintah-perintahnya, tidak terus dimaksiati. Ditaati perintah-perintahnya, tidak dimaksiati. Wa yushkar wa la yuthfar, kemudian disyukuri nikmat-nikmat Allah, kita gunakan untuk bertakwa kepada Allah, bukan terus dikufuri nikmat-nikmat-Nya. Malah kita lupa kepada Allah, malah kita melakukannya untuk menggunakannya untuk perbuatan maksiat. Ini bentuk kufur nikmat kepada Allah. Sehingga kenapa demikian? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati, sekali-kali janganlah kalian mati meninggal kecuali dalam keadaan kalian sebagai seorang muslim. Sebagai seorang muslim. Siapa itu muslim? Muslim, Islam secara bahasa diterangkan oleh Asy-Syaikh Abdurrahman ibn Qasim rahimahullah dalam Hasyiah Thalathatil Usul. Beliau mengatakan Islam ini secara bahasa ma'khudun min aslama yuslimu islaman idzan qada wa khada'a. Ini diambil dari kata aslama yuslimu islaman. Bentuknya kalau orang tersebut in qada, tunduk dan merendahkan diri. Sehingga orang Islam harus tunduk dan merendahkan diri. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Au ma'khudun min musalamah, atau diambil dari kata al-musalamah. Maknanya apa kata beliau? Etarkul munaza'ah, yaitu tidak ngeyel, meninggalkan perdebatan. Jadi orang Islam kalau diseru untuk taat kepada Allah dan Rasulnya hanya mengatakan sami'na wa ata'na. Sebagaimana Allah tegaskan di dalam firman-Nya, innama qaulal mu'minin, innama qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi ayyaqulu sami'na wa ata'na. Hanyalah ucapan orang-orang yang beriman apabila diseru untuk menuju Allah dan Rasulnya, taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Tarkul munaza'ah, meninggalkan pertikaian, yaitu orang tersebut tidak ngeyelan, ya, bahasa Jawanya tidak ngeyelan. Jadi menerima apa yang Allah perintahkan. Ini secara bahasa Islam, secara bahasa. Adapun pengertian syariat yang dikatakan Rasulullah, fala tamutunna illa wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati sekali-kali mati kecuali dalam keadaan muslim, yang ini sebab menjadikan kita masuk surga, adalah kata para ulama didefinisikan yaitu istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Orang tersebut istislamu lillah bitauhid, pasrah dan tunduk kepada Allah dengan mentauhidkannya. Pasrah, berserah diri kepada Allah dengan bertauhid, mengesakan Allah di dalam peribadahan. Walingkiyadu lahu bitta'ah, dan tunduk kepada Allah dengan penuh ketaatan. Wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan harus berlepas diri dari perbuatan syirik dan para pelaku kesyirikan. Empat sifat harus dipenuhi. Kata Syekh Saleh Fauzan, idza naqasa ahadun min hadhihi sifat, kalau kosong salah satu dari empat sifat tersebut, maka orang tersebut belum dikatakan sebagai seorang muslim yang hakiki. Apa yang pertama? Yaitu istislamu lillah bitauhid, berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, mengesakan Allah di dalam peribadatan. Ibadah ini hanya untuk Allah, hanya kepada Allah. Dialah yang berhak satu-satunya untuk diibadai. Tidak cukup demikian, harus inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk kepada Allah dengan penuh ketaatan. Allah memerintahkan kita taat kepada Rasul, kita taat kepada Rasul. Demikian, ya. Tunduk dengan penuh ketaatan. Yang ketiga, wal bara'atu minasyirki, berlepas diri, bersih dari perbuatan syirik. Mempersekutukan Allah, mensejajarkan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, wal bara'atu minasyirki wal bara'ah min ahlihi, dan berlepas diri, menjauh serta ingkar dan tidak ingin bergabung dengan orang-orang yang melakukan perbuatan syirik. Empat sifat harus dipenuhi. Nah, orang kalau demikian mati di atas sifat-sifat ini, maka orang tersebut barakallahu fikum, di sini dikatakan dia mati dalam keadaan mukmin, beriman. Dia akan masuk surga, ya, menjadi penghuni surga walaupun sebelumnya diazab. Dan banyak hadis di sana yang menerangkan bahwa orang-orang ahli tauhid, mukminin, muslimin, mereka dimasukkan ke dalam surga walaupun sudah diazab. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis yang panjang dalam Sahih Bukhari dari Abi Hurairah yang dikenal dengan hadis Jahannamiyin. Hadis Jahannamiyin, yaitu kisah yang panjang. Ada seorang atau seorang orang manusia ahlu tauhid dimasukkan ke dalam neraka. Maka disiksa, dibakar seterusnya sampai sudah hitam pekat. Kemudian dimandikan oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surga. Ini demikian tentang bahayanya syirik. Orang yang mati masih di atas kesyirikan, mati masuk neraka. Sebaliknya orang yang mati di atas Islam, bersih dari perbuatan syirik, bertauhid, taat kepada Allah, maka dia itu akan masuk surga. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala unabbiukum bi akhbaril kabair, ketahuilah, maukah aku berikan atau aku beritahu kalian dengan sebesar-besar dosa besar? Maka jawaban para sahabat, bala ya Rasulullah. Maukah kalian aku beritahu tentang sebesar-besar dosa besar? Dosa besar banyak macamnya kemarin. Kata Ibnu Abbas lebih dari 70. Namun apa yang paling besar? Ini mau diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah. Tentu wahai Rasulullah. Maka qalal isyraku billah, yaitu berbuat syirik kepada Allah, mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan dosa besar yang paling besar. Al-hadith, ya, ini hadith ini dikeluarkan oleh Bukhari. Ini di dalam naam, hadith ini dikeluarkan oleh Bukhari, ya, di dalam sahihnya. Ini demikian, ya, tentang dosa-dosa besar. Kemudian barakallahu fikum, sehingga di sini memberikan faedah syirik adalah dosa besar yang paling besar, sebesar-besar dosa besar. Yang demikian itu dikarenakan beberapa sebab. Kenapa syirik menjadi dosa besar yang paling besar? Disebutkan oleh para ulama, sebagaimana dituliskan atau dinukilkan oleh Syekh Saleh Fauzan di dalam Aqidatit Tauhid. Maka kata beliau, mengatakan bahwasanya syirik di sana menjadi dosa besar yang paling besar dengan beberapa sebab. Di antaranya, yang pertama, dikarenakan perbuatan syirik adalah bentuk penyamaan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Tashbihun lil makhluqi bil khaliq fi khasa'isil ilahiyah. Dikarenakan yang namanya perbuatan syirik, di sana kita menyerupakan dan mensejajarkan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta, dalam kekhususan ilahiyah, peribadahan. Peribadahan. Kita padahal meyakini yang menurunkan hujan Allah, yang memberikan rezeki Allah, mendatangkan penyakit Allah, yang menyembuhkan juga Allah. Namun dia malah meminta kepada selain Allah kesembuhan, meminta kepada selain Allah rezeki, meminta kepada selain Allah kesuksesan dan seterusnya. Berarti inilah yang namanya perbuatan syirik. Dia telah menyamakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hati kita meyakini, kenapa demikian? Karena Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berfirman, berdoalah kalian kepadaku secara langsung. Secara langsung astajib lakum, Allah akan mengabulkan. Tidak perlu yang namanya perantara orang mati, tidak perlu yang namanya perantaraan para nabi dan orang-orang soleh dan kuburan-kuburan mereka yang telah meninggal. Ini tidak perlu seperti ini. Namun langsung, lihatlah Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita isyarah latifah, isyarah yang sangat lembut. Tatkala Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah, setelah menyebutkan ayat-ayat tentang siam, maka Allah mengatakan, fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Maka kata Allah Ta'ala, apabila hamba-hambaku, di ayat surat Al-Baqarah ayat 186, Allah Ta'ala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni, apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang Allah subhanahu wa ta'ala, meminta kepada Allah, maka apa? Fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat. Diterangkan oleh para ulama ahlul lughah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila ditanya tentang sesuatu oleh umatnya, ditanya tentang ruh, yas'alunaka anir ruh, ditanya tentang hari kiamat, yas'alunaka anis saati ayyana mursaha, kapan datangnya hari kiamat, maka Allah Ta'ala mengatakan qul, dengan perantaraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lanjutan ayat, maka qul innamar ruhu min amri rabbi, sesungguhnya ruh itu urusan Tuhanku, bukan urusan kita membahas-bahas tentang ruh. Demikian. Dan juga bahwasanya ditanya tentang hari kiamat, innama ilmuha indallah, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya pengetahuan kapan tegaknya hari kiamat di sisi Allah. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, tidaklah diberitahukan kepada kami pengetahuan tentang hari kiamat kecuali sedikit saja tanda-tandanya. Ya, ini demikian. Rasulullah dijadikan perantara ketika menjawab. Namun ketika mereka bertanya langsung tentang Allah, langsung Allah jawab, fa inni qarib, bukan fakul inni qarib, katakanlah wahai Muhammad sesungguhnya Allah dekat. Menunjukkan di sini kata para ulama, berarti yang namanya hubungan seorang meminta kepada Allah adalah langsung. Langsung. Ini demikian. Barakallahu fikum. Nah, ini demikian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sehingga syirik menjadi dosa besar yang paling besar karena di surat tasybihun lil makhluki bil khaliq. Di sana ada sisi penyerupaan antara makhluk dengan sang pencipta. Kemudian yang kedua, ya, kenapa syirik menjadi dosa besar yang paling besar, diterangkan oleh beliau hafizahullahu ta'ala, dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan bahwasanya orang dosa daripada perbuatan syirik tidaklah diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang berbuat syirik tidak diampuni dosa syirik tersebut kalau dia tidak bertaubat di dunia. Ya. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa dalam dua tempat, ayat yang ke-48 dan 116. Allah Ta'ala berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushroka bihi wa yaghfiru maduna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidaklah mengampuni dosa syirik, orang yang mempersekutukan Allah dengan selainnya. Dan Allah mengampuni dosa-dosa di bawah kesyirikan, liman yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Sehingga di sini Allah menyatakan dosa daripada perbuatan syirik tidaklah diampuni, sehingga merupakan dosa besar yang paling besar. Demikian pula sebab yang ketiga, orang yang melakukan perbuatan syirik apabila mati belum bertobat dari perbuatan syirik, maka dosa syirik tersebut, syirik besar, menghapus seluruh amal soleh yang dia lakukan dulu di dunia. Seluruh amal kebaikannya dihapus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan kepada para nabi dan rasul di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-88, yang mana Allah menerangkan kepada mereka para nabi dan rasul, walau asyraku lahabita anhum makanu ya'malun, kalaulah seandainya mereka para nabi dan rasul berbuat syirik, lahabita anhum, dengan taukid, la, sungguh habita anhum, akan hapus gugur dari mereka makanu ya'malun, apa yang dulunya mereka amalkan dari amalan soleh, dihapus, tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah lebih tegaskan lagi dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-65. Allah taala tegaskan, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta layahbatanna amaluk wa latakunanna minal khasirin. Dan sungguh telah aku wahyukan kepada para nabi sebelummu dan kepada engkau. Ini demikian ya. Dan juga kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad, la in asyrakta, kalau engkau berbuat syirik, bagaimana? Layahbatanna. Lebih Allah tegaskan lagi, la taukid, sungguh, dengan nun taukid, na juga sungguh, artinya sungguh-sungguh dan amat sungguh, baton akan dihapus amalan-amalan engkau. Walatakunanna lagi, dan sungguh-sungguh engkau betul-betul akan termasuk golongan orang-orang yang merugi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalaulah nabi dan rasul yang mereka dijamin oleh Allah akan dihapus dosa-dosanya, ya, sebelum mereka melakukan sudah dijaga dan dihapus, dimaafkan dosa-dosanya, itu kalau berbuat syirik dihapus seluruh amal kebaikan. Tentunya bagaimana kita, siapa yang menjamin kita? Tidak ada. Sehingga dosa syirik menjadi dosa yang paling besar. Demikian. Dan perkara yang ketiga, kenapa syirik menjadi dosa besar yang paling besar? Dikarenakan pelaku kesyirikan, mereka apabila mati sebelum dan tidak bertobat dari perbuatan syirik, belum bertobat dari perbuatan syirik, mereka kekal di neraka. Tidak akan keluar dari neraka. Sebagaimana tadi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-72. Ya. Innahu mayusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimin min ansar. Sesungguhnya mereka, orang-orang yang berbuat syirik, sungguh Allah telah haramkan dari mereka surga, untuk mereka surga, diharamkan masuk surga, dan tempat kembalinya adalah neraka, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim. Tidak seorang penolong pun bagi orang yang zalim. Bagaimana syafaat bermanfaat bagi mereka? Tidak bermanfaat. Syafaatnya orang yang diberi izin untuk memberikan syafaat tidak bermanfaat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam surat Ghafir ayat yang ke-18. Wa ma lidzalimina min hamimin wala syafi'in yuta. Tidak ada bagi orang-orang yang zalim berbuat syirik. Ini min hamimin, tidak ada pembela, pengacara tidak bermanfaat. Ya. Tidak ada lagi pengacara di akhirat nanti. Tidak ada pembela yang mampu membela dia. Wala syafi'in yuta, dan tidak ada seorang pemberi syafaat pun yang ditaati oleh Allah dikabulkan syafaatnya. Dikabulkan syafaatnya. Ini yang diistilahkan oleh para ulama syafa'atun manfiyah, syafa'at yang ditiadakan, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu syafa'at yang diberikan kepada ahli syirik. Ahli syirik ditolak. Nabi memberikan syafa'at tidak diterima. Dengan nas ayat ini, wa ma lidzalimina min hamimin wala syafi'in yuta. Ya, tidak bermanfaat orang-orang yang memberikan syafaat di sini. Ini demikian. Demikian pula yang keempat, orang yang berbuat syirik, ya, diterangkan Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala di sana bahayanya. Orang yang berbuat syirik dihalalkan darah dan hartanya. Darah dan hartanya menjadi halal, artinya boleh diperangi dan boleh hartanya dirampas sebagai ghanimah bagi kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-5. Allah taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-5. Waqtulul musyrikiina haitsu wajadtumuhum wa khudhuhum wahsuru lahum waq'udu lahum kulla marsad. Syahid di dalam ayat ini, waqtulul musyrikiina haitsu wajadtumuhum, maka bunuhlah orang-orang musyrik dimanapun kalian mendapati mereka. Bunuhlah orang-orang musyrik dimanapun kalian mendapati mereka. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu alla ilaha illallah. Ya, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Kalau dalam hadis Arba'in, hadis yang ke-8, Rasulullah mengatakan, umirtu, aku diperintahkan oleh Allah, an uqatilan nas, untuk memerangi manusia, berarti seluruhnya manusia, jenis manusia yang kulitnya putih, kulitnya hitam, seluruhnya, ya, yang mereka itu orang Arab ataupun Ajam, ini demikian, seluruhnya manusia diperintahkan untuk memerangi manusia, hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, sehingga mereka bersyahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat ini merupakan penolakan dari perbuatan syirik. Kalau dia bersyahadat berbuat syirik, namanya ini adalah lamis, namanya lah lamis, sekedar di lisan saja, namun praktek dan amalannya tidak sesuai, mendatangkan membatalkan syahadat. Ini berbuat syirik. Sehingga di sini kaum muslimin rahimakumullah, kata Rasulullah, faida qaluha, kalau mereka mau mengamalkannya, mengucapkannya, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, terjaga dari kami darah-darah dan harta-harta mereka. Sehingga mafhum mukhalafah, ya, kebalikan dari hadis ini, orang yang berbuat syirik mereka dihalalkan darah dan hartanya, boleh diperangi, boleh dirampas. Namun demikian, perlu perhatian di sini, seluruh nas yang menyatakan halalnya darah ini menegakkannya adalah dengan pemerintah muslimin, bukan individu main hakim sendiri. Ya, tetangga saya berbuat syirik, sudah saya bantai saja, saya rampas hartanya, bukan demikian, ya. Namun dengan pemerintah muslimin. Adapun kita memberikan nasihat, maka hendaknya bagi pemerintah kaum muslimin, ini hendaknya mereka adalah mempelajari ilmu agama. Karena ini merupakan amanah yang besar, di mana apabila mereka menegakkannya, kemuliaan akan diraih oleh mereka di dunia dan di akhirat. Namun kalau mereka menyia-nyiakannya, Allah Subhanahu wa taala tidaklah bersyukur kepada mereka. Ini demikian. Maka kita khawatir malah azab yang akan Allah timpakan. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini di antara sebab kenapa syirik menjadi dosa besar yang paling besar. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan syirik ini termasuk daripada salah satu mubiqat. Sebagaimana di sini kita lanjutkan, qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhi oleh kalian sab'al mubiqat, 7 perkara yang menghancurkan. Ya. Wa dzakara minha, dan menyebutkan diantaranya asyirku, yaitu perbuatan syirik, karena bahayanya tadi ngeri sekali, ya. Wa qala, menghancurkan amalan soleh dihapus gara-gara perbuatan syirik, sia-sia. Walaupun haji sudah 27 kali berbuat syirik, sia-sia, ya. Ini demikian. Jangan dikira orang-orang musyrikin Quraisy dulu tidak haji. Haji mereka. Hah? Haji. Sampai-sampai tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau melaksanakan haji, namun masih didapatkan orang-orang yang mereka baru masuk Islam, masih terbawa kebiasaan cara ibadah mereka di masa jahiliyah, di masa musyrik, di masa masih musyrik. Maka mereka berhaji dengan oryanan, telanjang. Tawaf telanjang. Maka Rasulullah mengatakan dalam perang Khaybar, beliau belum mau haji, mengutus Abu Bakar untuk haji duluan. Maka untuk memberitahukan bahwasanya innallaha wa rasulahu yanhayanikum antatufa bil bait uryanan, bahwasanya Allah dan Rasulnya melarang kalian untuk tawaf di Baitullah dalam keadaan telanjang. Baru setelah itu Nabi SAW melaksanakan haji. Dan hajinya Rasulullah berapa kali? 1 kali seumur hidup, ya, tidak 27 kali, ya. Sehingga walaupun 27 kali haji, namun berbuat syirik sia-sia, ya. Yang kata Rasulullah, kata para ulama, yang maknanya rukun Islam yang 5 sudah dilaksanakan, ini merupakan bukan merupakan orang tersebut sudah sempurna melakukan Islamnya. Namun ini merupakan dasar dibangun di atasnya seluruh amalan yang lainnya. Dan semuanya tidak boleh dengan perbuatan syirik. Ini seandainya demikian. Karena ini termasuk sab'al mubiqat, 7 perkara yang menghancurkan. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang mengganti agamanya, faqtuluh, maka bunuhlah dia. Bagaimana mengganti agamanya? Agama Islam bersih dari perbuatan syirik. Mengganti Islamnya dengan perbuatan syirik berarti bentuk mengganti agama. Maka ini faktulu. Atau yang kedua, dia murtad, keluar dari agama Islam. Keluar dari agama Islam. Ya, ini keluar dari agama Islam, maka ini faktulu, maka bunuhlah. Siapa yang membunuh, bapak-bapak? Nah, pelaksanaannya bagaimana ini? Dengan pemerintah Muslim, bukan main hakim sendiri. Tetangga saya murtad masuk Kristen, ya, saya bunuh, saya bantai. Demikian kisruh nanti ya. Ini penegakannya adalah dengan pemerintahan Muslim, dengan pemerintah Muslim. Sehingga demikian, ya, bukan terus main hakim sendiri, ya. Ini demikian. Barakallahu fikum. Dengan demikian ini kita mengetahui tentang bahayanya syirik, ternyata bahayanya ngeri sekali, sehingga amat sangat wajar Nabi Ibrahim alaihi salam ini berlindung kepada Allah dari melakukan perbuatan syirik. Ya, sesungguhnya di sana, ya, sampai-sampai Nabi Ibrahim alaihi salam ini berkata atau meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, nah, dengan doanya sebagaimana dalam surat Ibrahim di ayat yang ke 35 dan sampai dengan di ayat yang ke 36 Nabi Ibrahim alaihi salam meminta kepada Allah, Rabbi jenubni wa baniya an na'budal asnam. Ya, kata beliau Nabi Ibrahim, wa id qala Ibrahim Rabbi ja'al hadha bait hadzal balada amina wa jenubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jadikanlah negeri Mekah ini sebagai negeri yang aman sentosa, dan jauhkanlah diriku dan keturunanku dari beribadah kepada asnam, beribadah kepada makhluk, ya, disetarakan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dari berbuat syirik. Kenapa? Dan juga demikian wa baniya, dan anak keturunanku dijauhkan pula dari perbuatan syirik. Kenapa? Inna, kata beliau, Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas. Ya Allah, sesungguhnya asnam tersebut, perbuatan syirik tersebut telah menyesatkan kebanyakan manusia. Telah menyesatkan kebanyakan manusia. Mereka menjadi sesat. Mereka menjadi sesat. Sehingga Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullah membuat bab dalam kitab Tauhid dengan ayat ini. Kata beliau, bab al khaufu minasyirki, bab takut dari perbuatan syirik. Membawakan ayat ini, kemudian membawakan perkataan Ibrahim An-Nakhai yang mengatakan, faman ya'man ba'da Ibrahim, kalau Nabi Ibrahim saja khalilullah, kekasih Allah yang dijamin masuk surga, itu masih takut dari perbuatan syirik, terjatuh kepada perbuatan syirik, terus siapa lagi yang merasa aman dirinya untuk terjatuh kepada perbuatan syirik? Karena perbuatan syirik, barakallahu fikum, digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah seperti zabibun nakhlah sauda, seperti merayapnya semut hitam, semut hitam di atas batu hitam di gelapnya malam. Terasa enggak? Tidak terasa. Ya, artinya kadangkala orang terjatuh kepada perbuatan syirik. Ayat yang tadi kita baca, surat Ibrahim ayat yang ke-36, memberikan faedah yang penting. Apa itu perbuatan atau apa itu asnam, ataupun di sini yang bisa mendorong kita kepada perbuatan syirik, yaitu yang pertama dikatakan oleh Syekh Ibnu Shalih Al-Utsaimin, qala ba'dul ulama, berkata sebagian ulama, kullu ma ubida min dunillah, seluruh yang diibadai selain Allah ini bisa mengantarkan kita kepada perbuatan syirik atau dia telah terjatuh kepada perbuatan syirik. Bal kullu ma yushghilu anillahi subhanahu wa ta'ala yuqalu lahu sonam. Bahkan segala sesuatu yang menyibukkan seseorang sehingga lalai dari Allah subhanahu wa ta'ala, ini bisa dikatakan sebagai sonam berhala, sebagai patung berhala. Masyaallah salamul afiyah. Ya ini demikian. Orang coba tersibukkan ya dengan dia itu membanggakan yang namanya batu akik, sibuk lalai kepada Allah, pasrahnya kepada batu akik. Man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Barang siapa yang terlalu menggantungkan urusannya kepada sesuatu, Allah campakkan, dia akan meminta kepada sesuatu tersebut. Wa man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa yang menggantungkan sesuatu yang dianggap bisa menolak bala, maka dia telah berbuat syirik. Telah berbuat syirik. Nasallahu salam wal afiyah. Ini demikian ya. Sehingga di sini segala sesuatu yang bisa memalingkan kita dari Allah disebut sonam. Wa qad bayyana Ibrahim alaihi salam sababal ladzi aujaba lahul khauf. Nabi Ibrahim dalam ayat surat Ibrahim tadi telah menerangkan sebab yang menjadikan beliau takut dari perbuatan syirik. Innahunna adlalna katsiran minan nas. Karena mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia, lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata beliau, fa idza arafal insanu dzalik, apabila manusia telah mengetahui hal tersebut, aujabalahul khaufu, maka wajib bagi dia untuk takut, an yaqa'a fima waqa'a fihil katsir, untuk takut terjatuh kepada perkara yang mayoritas manusia terjatuh di dalamnya berupa perbuatan syirik. Jadi takut. Wala ya'man fihi, dan tidaklah seorang merasa aman menjamin dirinya kalau saya tidak akan berbuat syirik, illa jahilun fi, kecuali orang yang tidak paham apa itu sih syirik ya. Apa itu syirik? Sebagian orang sekarang aja syirik sih, maksudnya sentimen ya. Oh, saya enggak syirik. Nah, ini demikian ya. Nah, kalau karena dia tidak paham apa itu syirik. Kalau dia tahu hakikat syirik, maka dia akan takut dari perbuatan syirik, dan itu macamnya sangat banyak. Sesungguhnya masih ada di sana pembahasan tentang macam-macam perbuatan syirik. Insyaallah sebelum masuk pada pembahasan yang kedua, dalam pertemuan berikutnya kita akan menambahkan tentang macam-macam perbuatan syirik supaya kita berhati-hati dari perbuatan syirik tersebut karena bahayanya sangat-sangat besar. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah senantiasa menjadikan kita orang-orang yang diselamatkan dari perbuatan syirik, dan juga keturunan kita semua dijadikan orang-orang muslim yang istiqomah di atas keislamannya dan dijauhkan dari perbuatan syirik sehingga menghadap Allah dalam keadaan muslim yang mustaqim, sehingga walaupun seandainya kita terjatuh dalam dosa-dosa, Allah mudah-mudahan mengampuni dan memasukkan kita ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya sebagai penutup, ya ini sebagai penutup, di antara sebab orang tersebut terjatuh kepada perbuatan syirik adalah senangnya menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nur ayat 63. Falyahdharil ladzina yukhalifuna amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Maka hendaknya khawatir, takut orang yang menyelisihi perintah Rasulnya, perintah Rasul. Antusibahum fitnah, akan ditimpakan kepada mereka fitnah di dunia, atau akan ditimpakan kepada mereka azab yang pedih. Kata Imam Ahmad, atadruna mal fitnah, kalian tahu apa fitnah? Qala fitnatu syirku, fitnah adalah syirik. Akan ditimpakan kepada mereka perbuatan syirik. La'alla idza radda ba'da qawlihi an yaqa'a fi qalbi syai'un minaz zayg fayahlik. Sebab bisa jadi kalau orang tersebut menolak sebagian ucapan Nabi, tidak seluruhnya, sebagian ucapan Nabi, maka akan dijatuhkan atau dicampakkan kepada hatinya sedikit penyakit menyimpang, akhirnya binasa. Ini demikian, sehingga tentunya supaya kita selamat dari perbuatan syirik adalah senantiasa mempelajari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengikuti serta mengamalkannya. Ini demikian. Wassallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Wabillahi taufik wal hidayah. Wa sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.